Bejo kemayangan sing ora kangen ya. Wayu kecekel dening tanganku. Nganti adi junya tak ampiri. Pajak bayar sing wayu pun kecekel dalih diatur kangge Joko Pranata. Kawan durus saged dadin dadi woroho. Mongko njuk Malik. Iya kok njuk malah salah kegaden tadi tikus. Tikus kok semono gedene. Ya kae jenenge apa, Tru? Jaleng. Oh, kae sing jenenge Leceng. Oh. Jaleng, Leceng. Jaleng, Cebleng. Engko iki lagi banget teman-teman muni Jaleng. Ah, Jan. Lempeng. Pencel kuni ora karu-karuan. Ngene Gong, amri apike. Aja nganti Durna mengku iso ketemu karo Kurawa, saiki ndisi ana mlaku nyidat metu kene. Kurawa do temonono. Mengko nek takoni Durna nemu alangan dipangan jaleng ngono. Ning jero weteng isih iso urip nek arep nulungi Durna, jaleng kudu dibendhuk. Wis, tata-tata kono wae tak maro aku. Satama Durjaya Durgempa Durmagati lan kabeh para Kurawa. Wane Durna le mlaku mau kaya metu kene kok dadi. Durung ana mbalek lan durung ana keto. Lha niku ajengan niku sinten niku? Lho iki nek wujude iki kaya Bagong. Ning kok ming dhewe. Kowe iki Bagong apa Udu? Bagong. Jangan asli. Aku nang kene. Mlaku-mlaku. Sampeyan. Metuke Durna. Iya, Bagong. Ah, lek kula mlayu mriki niki wau. Ngatur kabar. Kabar apa? Durna kena alangan. Kena alangan kena ngopo? Mangan mlempeng. Pangan melempeng kepi. Hek hek. Oh celeng. Ah nggih. Ana celeng ki mangan wakne Durna. Nggih pancen kula wingi mangan wakne Durna. Dulu utuang teng jalan metu isih urip. Nek sama dilulungi Durna, celeng kudu dipentung, pateni. Oke kowe iki goroh. Wah ngayal kok lu sengkuni. Kok gak aku nekan wang ayal kong ini kuih domongin nyelah-nyelah kok wang sulang ini ngabari diriwan bekene-bekene kok dayali kuih Durna kuih bapak kulang kuih jajah kong ngopong wang Bagong kuih tak patene kowe. Sampeyan ngasal tamo. Iya, ah iya iya iya. Tak duduk kowe ae. Ora apa-apa sale. Asatama. Loh. Kok sing muni Asatama kok celenge? Durna sing muni. Lah jare njuran meteng. Ayam petenge bolong. Ana nggo nginjel ne. Kowe kok karo Bagong? Asatama. Aku bejo, Nggel. Ayo gek bali. Aku bejo. Nah ngandel ora. Aduh, aku bejo aku dipangan celeng. Bejo awakku, lah ngono kae karepe bejo ku cilaka ngono lho. Jar, aku bejo aku. Ah, kae. Sing bejo ngalih ucok bareng dhewe ngalih bejo. Aku bejo aku berkul ya, ngono. Romo panjenengan pripun tedho celeng? Oh, ora, Nggel. Aku durna pangan celeng. Maido, lho nang jero meteng kene iki lho. Ha kuwi bapakmu sing muni kae wis ora patut banget seleng tak pesuni. Kocor kula diculik. Tangan telur ora kocor to kang pangan celeng. Kula mboten pangan celeng, kula menika durna pangan celeng. Bela nyoto Tirtanata Iwawan. Ah nika ora mah nangis to. Kula nyuwun tulung cicune. Ngandelura nek malah ditulungi celenge dipentung. Dora main metu Tirtanata nyekel kaman celeng kebukana iwan. Sapa awakku jatuh Kurawa goblok kabeh. Celeng ki iso menyanyi. Menyanyi dengkulmu kuwi. Ana celeng kok menyanyi. Sekarang omah irama kok ya. Duwer. Jalo tulung sapa iki? Anang Dorowati sing tak kira akor-akor. Awasino goblok apa iso pengaruhi Bagong iso gugu pengecut. Mengkhianat. Kowe penyakit. Kuwi gandeng mau lak Durna lanang nek dadi celeng celenge lanang apa wedok. Oh, aku kudune malah asra keluputan. Malah anggere Prabu Punta Dewa kuat nang Amarta. Anjaluk tulung. Aku kuwi ora dhisik kok. Kono dak tak kabare kowe pangan celeng. Aja, Gong. Aja men, ayo. Aman ditulungi kok. Aduh, mati aku aduh. Remuk awakku aduh. Kayak remuk rendam kadang wong. Sopo gawe nganggo? Aku mangsa dosa aku luput gede aku aduh mati aku aduh. Ayo Purwo, celeng cekel patel ayo ayo ayo ayo gila nang kene. Aja. Gila nang kene gila. Gila, gila, gila. Aja kagak gila, wah gila, gila, gila. Nangkene gila, celenge gila. Cus mati aku aja. Cus aja gue mau mlebu pasar kuwi. Niku mang pegang ni. Satu ngayong ngetot aku wae ora. Aja kok aku aja tak sekeso jame. Ger kula nyuwun tulung ger. Angger Punta Dewa nyulung nyuwun tulung. Celeng dipentuk. Durna men waras. Aku ki Durna. Dudu celeng. Nah, yo ning pangan celeng. Iki apa iki? Cuman dulu. Ah! Kering. Kono nyentul-nyentul. Padha ndek kuwi. Nyentul ya.